Belajarlah pada semut, hai orang malas. Sebuah kata bijak mengingatkan si pemalas yang selalu berangan tinggi tentang hidup ini, yang selalu berdiskusi tentang hal-hal yang luar biasa tapi tak pernah diwujudkannya. Ya, ia bagai pemimpi di siang bolong, menghabiskan waktu untuk banyak bicara tapi tidak pernah mewujudkan dalam karya. Hai pemalas, belajarlah pada semut yang tak banyak berdiskusi tentang apa hidup ini dan apa yang harus dilakukan, tetapi dengan segera melakukan apa yang mesti dikerjakan. Hai pemalas, belajarlah pada semut. Jangan mencerca apalagi memaki sekitarmu atas kegagalanmu dan kebodohanmu. Hai pemalas, lihat dirimu. Betapa memalukannya jika semut menjadi gurumu, karena semut hanyalah binatang yang tahu berkarya dan tak pernah berhenti bekerja. Alangkah ironisnya kalau engkau harus belajar padanya, tapi toh tak salah belajar untuk menjadi manusia. Karena kadangkala kita diperhadapkan pada kenyataan melihat binatang ciptaan Tuhan yang lainnya, yang ternyata lebih baik dari kita, yang seharusnya lebih baik dari ciptaan apapun juga. Sebagai manusia, kita harus belajar untuk menyaksikan matahari yang tak pernah terlambat untuk terbit, bulan yang tak lalai menjalankan tugasnya, dan bintang-bintang sekalipun di kejauhan banyak tetap beriringan untuk menyatakan kebesaran Tuhan sang penciptanya. Hai pemalas, tidakkah engkau malu kepada dirimu? Tidakkah engkau malu kepada orang tua yang melahirkanmu? Tidakkah engkau malu kepada sanak saudaramu yang sebetulnya bangga pada dirimu? Tapi sayang, kau membuat mereka semua terhina dalam kemalasanmu. Tidakkah kau malu pada sekitarmu? Apalagi kalau kau beristri dan bersuami, beranak dan bercucu, dan semua generasi mengenalmu. Si pemalas yang hanya jadi beban di kehidupan, sadarlah, buka matamu, ukur dirimu, temukanlah. Jangan bersembunyi di balik debat katamu. Sing-singkan lengan bajumu, mulailah berkarya. Yang tak berkarya hanya si pemalas. Dan si pemalas adalah penakut yang tak pernah berani menghadapi kenyataan kegagalan dalam kerja. Karena itu, jangan jadi pengecut. Sekali lagi, ayunkan langkahmu, tinggalkan rumahmu, pergi berkarya. Bawa buah karyamu, seberapapun itu memberi harga diri padamu. Semoga kau masih punya rasa dan masih manusia, sehingga tak perlu semut menjadi gurumu. Bersama saya, Bigman Sirait.